Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah. Pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita yang lalu telah kita kaji dan telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah syuf'ah. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas masalah yang sangat penting, yang mana masalah ini atau muamalah ini sering kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Masalah ini adalah mengenai masalah qirab atau masalah mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i fi kitabih at-takrib rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Faslun walil qiradi arba'u syara'ita. Dan qirad itu sah jika telah memenuhi empat syarat. Ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri. Yang pertama, hendaknya akad qirad ini modalnya berupa uang, baik berupa uang dirham atau berupa uang dinar. Wa ayyadzana rabbul mali lil 'amil fi at-tasarruf mutlaqan fi ma la yanqati'u ghaliban. Yang kedua, dan hendaknya pemilik modal memberikan izin kepada pegawai atau kepada nasabah untuk melakukan tasarruf atau untuk mengembangkan modalnya pada barang-barang yang tidak terputus. Terus wa ayyashtaritu lahu juz'an ma'luman minar ribhi, dan hendaknya pemilik modal memberikan bagian yang maklum, yang sudah jelas dari laba yang dihasilkan dari akad mudharabah tersebut. Wa alla yuqaddirahu bimuddatin, dan hendaknya akad mudharabah ini tidak dibatasi dengan waktu. Wala dhamana 'alal 'amili illa bil udwan, dan pekerja atau amil atau nasabah ini tidak menanggung jika terjadi kerusakan atas barang mudharabah kecuali dengan udwan, dengan kesembronoan yang terjadi dari pihaknya. Wa in hasala khusranun wa ribhun jubiral khusranu birribhi, dan jika terjadi atau tidak, jika dalam akad mudharabah ini ada laba dan ada kerugian, maka kerugian ditambal dengan laba yang dihasilkan. Ini adalah matan kitab Abi Suja yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita membahas secara lanjut mengenai akad mudharabah ini, perlu kita ketahui arti daripada akad qirad. Akad qirad ini, kalau kita kata-kata qirad ya, kalau kita tinjau dari arti bahasa, qirad ini mushtaq dari kata-kata al-qardu yang mempunyai arti al-qat'u atau memotong ya. Jadi akad qirad ini dinamakan qirad karena akad qirad ini seakan-akan pemilik modal memotong sebagian dari ada hartanya untuk dikasihkan kepada amil atau orang yang mengerjakan atau yang mengembangkan barang tersebut untuk dikembangkan. Sebagaimana seakan-akan dia memotong sebagian daripada laba yang dihasilkan dan diberikan kepada pihak amil. Dan akad qirad ini juga dinamakan akad muqaradah dalam bahasa Arab, yang mana muqaradah ini mempunyai arti al-musawah atau sepadan. Juga akad qirad ini dalam bahasa fikih dikenal juga dengan akad mudharabah, yang mana mudharabah ini mushtaq yaitu di kalimat yang mustaq dari kata-kata ad-darbu fil ardi, atau mempunyai arti as-safar, pepergian. Karena seakan-akan orang yang ingin mengembangkan hartanya, yang mendapatkan harta dari pemilik modal, ingin mengembangkan hartanya dengan melakukan perjalanan untuk mengadakan kongsi dagang, atau untuk mengadakan untuk memberi atau membeli barang dagangan dari tempat lain yang membutuhkan perjalanan atau membutuhkan pergian, maka dikatakan al-mudharabah. Dan mudharabah ini kalau kita tinjau dari istilah ahli fikih, maka ahli fikih memberikan takrif atau memberikan definisi akad mudharabah ini adalah ayyadfa'a malikul mal, hendaknya orang yang mempunyai harta atau pemilik modal memberikan modal kepada orang lain, liya'mal bihi wa yattajiru bihi, untuk modal ini untuk dikembangkan dan untuk dibuat berdagang sehingga menghasilkan ribih atau menghasilkan keuntungan, yang mana keuntungan nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Ini adalah definisi daripada akad mudharabah menurut pengertian ahli fikih. Akad mudharabah ini contohnya, ya, saya kira setiap orang sudah tahu contoh daripada akad mudharabah. Akad mudharabah ini misalnya saya mempunyai uang banyak, saya berkata kepada teman saya Zaid, wahai Zaid, saya ingin mengembangkan harta saya ini, tapi saya tidak mempunyai kepandaian, tidak mempunyai keahlian untuk berdagang, maka uang saya ini saya berikan kepada kamu sebesar misalnya 1 miliar, gunakan 1 miliar ini untuk berdagang atau untuk bisnis, nanti kalau ada keuntungan maka keuntungannya kita bagi secara sama 50-50, 50% untuk kamu dan 50% untuk saya. Ini dinamakan akad mudharabah. Dan akad mudharabah ini adalah akad yang diperbolehkan oleh agama dan akad yang dianjurkan oleh agama. Dalil daripada diperbolehkannya akad ini bisa kita lihat dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita lihat dari apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Dan perlu diketahui bahwasanya ulama atau para ulama, para mujtahid telah ijma atau telah sepakat bahwasanya akad mudharabah ini adalah akad yang diperbolehkan. Termasuk hadis yang menjadi dasar atau menjadi dalil diperbolehkannya akad mudharabah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitab Qirat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an abihi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, annahu kana idza dafa'a malal mudharabatan ishtarata 'ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wa la yanzila bihi wadiyan wa la yashtari bihi dabatan dasa kabidin ratbah, fa in fa'ala dhalika dhamina fa balagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajazahu. Yang artinya sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasannya bapak beliau yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muttalib seringkali melakukan akad mudharabah kepada seseorang, dan ketika beliau melakukan akad mudharabah maka beliau memberikan syarat kepada partner yang akan dia serai modal ini bahwasannya orang tersebut jangan sampai bepergian dengan melewati laut, dan jangan sampai kalau bepergian melewati lembah, dan jangan sampai kalau seandainya membeli barang dagangan berupa hewan, jangan sampai membeli hewan yang gampang mati. Kalau tiga syarat ini tidak ditepati oleh partner dagang tadi, maka dialah yang akan menanggung segala bentuk kerugian. Dan syarat ini telah didengar dan diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan dan tidak berkomentar atas hal tersebut. Berarti hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinnal barakah, al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bait. Yang artinya tiga hal ini adalah banyak sekali berkahnya. Di sana ada tiga hal yang banyak berkahnya. Yang pertama, al-bay'u ila ajalin, menjual dengan ajal. Maksudnya menjual dengan cara dihutang, tidak dibayar sekarang tapi dibayar nanti. Maka ini adalah banyak berkahnya. Wal muqaradah, yang kedua adalah akad mudharabah atau akad muqaradah. Yang ketiga adalah khaltul burri bisyair, menyampur gandum bur dengan gandum syair. Lil baiti, untuk kebutuhan rumah sehari-hari, bukan untuk dijual. Nah, tiga hal ini adalah tiga hal yang ada banyak berkahnya. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya akad mudharabah itu diperbolehkan. Seandainya kalau tidak diperbolehkan, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akad ini adalah akad yang banyak berkahnya. Meskipun hadis-hadis yang saya sebutkan ini adalah hadis yang mana sanadnya dhaif menurut para ahli hadis, akan tetapi hadis ini diperkuat oleh amal sahabat, diperkuat oleh apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, karena para sahabat banyak dari mereka melakukan akad mudharabah di antara mereka. Termasuk akad mudharabah ini adalah akad mudharabah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan adik beliau Ubaidullah bin Umar, seperti yang diceritakan oleh sahabat Zaid bin Aslam dari bapaknya, bahwasanya Abdullah bin Umar dan adiknya Ubaidullah bin Umar, mereka berdua berangkat ke Irak bersama dengan pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar yang ketika itu menjadi khalifah untuk berjihad. Dan ketika mereka sampai di Irak, maka kedua-duanya, Abdullah dan Ubaidullah, ini mampir ketemu Abi Musa al-Asy'ari, yang mana Abi Musa al-Asy'ari ketika itu beliau mempunyai jabatan sebagai gubernur untuk kota Basrah. Lah ketika kedua-duanya sampai dan ketemu Abu Musa al-Asy'ari, maka Abu Musa menyambut mereka dengan baik dan mengatakan, "Lau aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi lafa'altu." Beliau berkata, "Seandainya saya bisa memberikan kamu sesuatu yang bisa berfaedah untuk kamu, maka akan saya lakukan, tapi saya tidak bisa." Kemudian beliau berkata, "Bala, bisa-bisa, ada jalan untuk memberikan faedah untuk kamu." Beliau mengatakan, "Hahuna malun min malillahi uridu an ab'atsa bihi ila amiril mu'minin fa aslifukuma fatabta'ani bihi mata'an min mata'il Iraq summa tabi'anihi bil Madinah." Beliau mengatakan, "Saya mau mengirim uang kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah. Nanti uang ini saya pinjamkan kepada kamu, dan kamu memakai uang tersebut untuk kamu belikan dagangan dari kota Irak sini. Nanti kedagangan ini kamu bawa ke Madinah. Nanti kalau sampai Madinah, dagangan tersebut bisa kamu jual kembali, dan uangnya bisa kamu kembalikan ke Sayyidina Umar, dan labanya bisa kamu ambil. Dan nanti labanya untuk kamu berdua." Kemudian mereka berdua setuju. Kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Sayyidina Umar bahwasanya, "Saya telah menitipkan uang lewat anak antum berdua, Abdullah dan Ubaidillah." Ketika sampai di Madinah, mereka berdua menjual kembali barang yang telah mereka beli dari Irak dengan memakai duit tersebut, dan duit tersebut dikembalikan oleh mereka berdua kepada Sayyidina Umar yang ketika itu beliau menjadi khalifah. Persis jumlahnya dengan uang yang dipasrahkan oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari. Tapi karena Sayyidina Umar ini adalah seorang pemimpin yang sangat adil, meskipun uang tersebut tidak kurang 1% pun, tapi beliau tidak mau hal itu dilakukan oleh Abi Musa al-Asy'ari semata-mata karena mereka berdua adalah anaknya khalifah, anak beliau. Maka beliau berkata, "Aku lu jaisin aslafahum mislama aslafakuma." Mengatakan, "Apakah setiap prajurit yang berangkat bersama kamu dan pulang bersama kamu diperlakukan oleh Abi Musa al-Asy'ari seperti dia melakukan kamu berdua, seperti dia memperlakukan kamu berdua?" Anak beliau berdua mengatakan, "La, tidak." Faqala Umar, "Ibna Amirul Mukminin fa aslafakuma." Abi Musa al-Asy'ari melakukan hal tersebut kepada kamu berdua karena kamu adalah anak saya dan saya sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala negara pada sekarang ini. Fa'adiyal mal waribhihi. Maka mana harta atau uang tersebut, berapa jumlahnya yang diberikan oleh Abi Musa dan berapa keuntungannya harus kamu serahkan semuanya kepada khalifah. Tapi anak beliau yang namanya Ubaidillah menolak. Tidak. Ma yang bagilah kaya Amirul Mukminin haza. Sudah tidak sepantasnya antum melakukan hal ini, menarik kembali uang ini dan sekaligus mengambil keuntungan yang kita peroleh. Tidak sepantasnya. Karena apa? Karena seandainya harta ini atau uang ini hilang, maka yang menanggung adalah kita berdua. Maka kita karena punya kewajiban dan bertanggung jawab atas harta ini, maka kita berhak untuk mendapatkan laba yang telah kita dapatkan. Maka di situ terjadilah tolak ulur antara Amirul Mukminin Umar dengan anak beliau Ubaidillah. Dan ketika itu orang-orang yang duduk, yang hadir dalam majelis itu, beberapa sahabat beliau mengatakan, para sahabat mereka mengatakan, "Lau ja'altahu qiradan ya Amirul Mukminin." Ya sudah, kalau begitu Amirul Mukminin jadikan saja apa yang telah dia lakukan, yang dilakukan Abi Musa al-Asy'ari sebagai qirad. Seakan-akan Abi Musa al-Asy'ari itu memberikan uang tersebut sebagai modal. Nanti jika ada labanya, maka laba tersebut dibagi berdua antara pemilik modal dengan amil. Kemudian sahabat Umar setuju dengan usulan beberapa sahabat tadi. Dan uang tersebut sama Ubaidillah, anak beliau, dikembalikan semuanya. Dan sahabat Umar memberikan separuh daripada keuntungan tersebut kepada anaknya. Nah, dari cerita ini maka para sahabat sudah sepakat bahwasanya akad qirad ini adalah akad yang diperbolehkan. Seandainya tidak diperbolehkan, tidak mungkin dilakukan oleh Sayyidina Umar, tidak mungkin dibolehkan oleh Sayyidina Umar dalam hal ini. Juga termasuk diceritakan lagi bahwasanya seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu memberikan modal kepada seorang sahabatnya untuk dikembangkan modal ini, dan laba yang dihasilkan dari kongsi dagang tersebut dibagi di antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Juga dalam hadis yang lain ya, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Sunan Kubra bahwasanya sahabat Hakim bin Hizam adalah pemilik harta yang banyak. Beliau memberikan modal kepada seseorang, dan mana jika beliau memberikan modal untuk akad mudharabah, maka beliau mensyaratkan agar harta ini atau modal tersebut jangan sampai dibelikan hayawan yang gampang mati, dan jangan sampai membawa modal tersebut atau harta tersebut lewat laut atau lewat wadi sehingga dikhawatirkan hilang. Dan apa yang telah beliau lakukan ini diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain, dan semuanya pada setuju dan tidak ada satu orang pun yang protes dengan apa yang beliau lakukan. Berarti akad qirad atau akad mudharabah ini seperti yang saya katakan tadi adalah akad yang diperbolehkan, dan yang memperbolehkan bukan para ulama saja, tapi para sahabat sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini dan setuju atas diperbolehkannya akad mudharabah ini. Akad mudharabah ini kalau kita cermati dan kalau kita tinjau, maka akad mudharabah ini mempunyai hikmah yang sangat besar sekali. Dan bisa kita ketahui bahwasanya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bisa mengembangkan harta. Jadi akad mudharabah ini adalah akad semata-mata untuk mengembangkan harta, dan agama Islam di samping memperhatikan kebutuhan ukhrawi, kebutuhan akhirat, juga memperhatikan kebutuhan dunia untuk umatnya. Karena akad mudharabah ini adalah akad yang mengandung atau akad yang bersifat untuk mengembangkan harta, maka diperbolehkan. Juga akad ini adalah bisa mewujudkan rasa saling membantu antara umat Islam, saling bisa memupuk rasa percaya kepada orang lain, kepada orang Islam. Juga akad ini juga untuk mewujudkan rasa saling melengkapi. Saling melengkapi karena kadang-kadang orang punya harta banyak tapi dia tidak punya skill dan tidak punya kepandaian untuk melakukan perdagangan atau untuk berbisnis, sehingga dia butuh orang lain untuk mengembangkan hartanya. Kalau dia memakai hartanya untuk bisnis, maka dikhawatirkan karena dia tidak punya pengalaman sama sekali akan habis dan akan rugi begitu saja, dan dia tidak akan mendapatkan faedah. Dan dia juga bisa menolong temannya kalau misalnya temannya ini mempunyai skill yang bagus dalam bisnis, tapi dia tidak punya modal yang banyak, sehingga dia bisa memberikan dia modal sehingga dia bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi akad mudharabah ini memang diperbolehkan karena hikmahnya sangat besar sekali. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya akad mudharabah ini adalah akdun lazimun min janibaini, adalah akad yang diperbolehkan dari dua belah pihak. Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan akdun jaizun min janibaini ini adalah masing-masing dari pemilik modal dan dari amil, orang yang mengembangkan modal tersebut, masing-masing boleh untuk keluar dari akad mudharabah tersebut atau memecat diri mereka sendiri dari akad mudharabah tersebut kapan saja mereka mau. Jadi kok tidak mesti karena mereka telah menerima dan memakai dan masuk akad mudharabah tersebut mereka harus melakukan akad mudharabah ini selama-lamanya? Bukan, tapi kapan saja mereka mau, mereka bisa keluar dari akad mudharabah tersebut. Akad mudharabah ini tentunya seperti akad-akad yang lain tidak sah dan tidak akan berlaku kecuali telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dan rukun daripada akad mudharabah ini ada 4 atau ada 3. Kalau kita perinci ada 4, tapi kalau kita secara global maka akad mudharabah ini atau akad qirat ini mempunyai 3 rukun. Yang pertama adalah shighah, yang kedua adalah al-aqidani, dua orang yang saling mengadakan transaksi, yaitu Rabbul Mal, pemilik modal, dan orang yang melakukan atau orang yang menjalankan modal tersebut. Yang ketiga adalah Rasul Mal atau modal. Dan memang akad mudharabah ini adalah akad yang paling sering kita jumpai, dan sekarang akad ini adalah akad yang dikembangkan oleh bank-bank Islam karena sering sekali bank Islam atau bank Islami, bank syariah ini memberikan modal kepada orang lain. Ada nasabah datang ke bank untuk meminjam modal, maka bank syariah memberikan modal kepada orang tersebut atas asas atau atas dasar mudharabah. Atas dasar mudharabah, bank adalah pemilik modal dan modal yang diberikan adalah roksumal, dan si nasabah yang mencari modal adalah namanya amil. Nanti pada akhir tahun, berdasarkan kesepakatan mereka bersama, mereka membagi ribih atau membagi keuntungan yang telah dihasilkan dengan ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Rukun yang pertama adalah sighah atau ijab qabul. Ijab qabul ini adalah dengan memakai lafaz yang menunjukkan ridho dari pihak pemilik modal dan ridho dari pihak amil. Seperti misalnya ijab ini, misalnya pemilik modal mengatakan dorob tuka atau korob tuka atau amal tuka, saya ingin melakukan akad mudharabah dengan Anda misalnya. Ini adalah akad yang keluar dari ijab, ya, yang keluar dari pemilik modal. Juga pemilik, si amil juga bisa mengatakan misalnya raditu atau qabiltu, saya menerima akad mudharabah ini atau saya ridho dengan akad mudharabah ini. Itu kalau memakai lafaz. Tapi kalau zaman sekarang misalnya, ya, dengan memakai persetujuan bersama yang ditandatangani oleh pihak pemilik modal dan oleh orang yang melakukan atau yang mengerjakan modal tersebut, dengan tanda tangan dari mereka berdua, dengan mengisi formulir yang diajukan oleh pihak bank syariah, dan Anda membaca dengan cermat formulir tersebut dan Anda setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ditulis di situ, dan Anda tanda tangan, juga pihak bank perwakilan Anda tanda tangan, berarti akad tersebut telah menjadi akad yang sah, akad mudharabah yang sah, karena tanda tangan itu adalah seperti hukumnya seperti ucapan, termasuk syarat yang sharih dalam hal ini menurut zaman sekarang. Dan dalam syarat ini, dalam syarat mudharabah ini disyaratkan harus ain takuna munajjaz. Akad mudharabah ini dalam syaratnya harus akad yang tidak ada taklikannya. Dalam artian misalnya kalau di situ disebutkan misalnya kalau seandainya bulan Ramadan datang maka saya akan mengadakan akad mudharabah dengan kamu, maka ini tidak diperbolehkan. Di sana harus namanya taklik dalam hal ini. Ini adalah syarat daripada akad mudharabah, dan disyaratkan juga dalam ijab kabul ini antara ijab dan kabul harus sambung seperti ijab kabul dalam jual beli. Jadi antara ijab dan kabul ini harus sambung, jangan sampai misalnya sekarang ditandatangani oleh pihak bank, nanti tanda tangan oleh pihak amil atau nasabah, nanti besok atau satu minggu yang akan datang tidak boleh. Jadi kalau melakukan akad mudharabah maka antara ijab dan kabul harus sambung, tidak ada pemisah lama, tidak ada waktu yang memisah yang lama di antara ijab dan kabul ini. Rukun yang kedua yaitu al-aqidani, yaitu orang yang melakukan transaksi akad mudharabah. Mereka ini adalah kedua-duanya, yang pertama adalah Rabbul Mal, pemilik modal, yang kedua adalah si Amil atau nasabah kalau di bank, atau si Amil, orang yang akan mengembangkan modal tersebut. Masing-masing dari Al-Aqidani, masing-masing dari pemilik modal dan dari orang yang akan mengembangkan modal tersebut atau dari nasabah tersebut, kedua-duanya disyaratkan ahliyatul wakalah wa taukil. Kedua-duanya harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan dalam akad wakalah seperti yang kita terangkan dalam kajian yang lalu. Maka kalau masing-masing dari pemilik modal dan dari orang yang menjalankan modal tersebut sudah memenuhi kriteria syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh seorang wakil dan seorang muwakil, maka mereka akad mudharabah yang mereka lakukan menjadi akad mudharabah yang sah. Jadi kedua-duanya haruslah orang yang baligh, haruslah orang yang berakal, haruslah orang yang mutlak tasarruf. Tasarrufnya adalah tasarruf yang sah, tidak diperbolehkan salah satu daripada orang yang melakukan mudharabah. Ini adalah orang yang mahjur alaih misalnya, baik mahjur alaih sebab safah, sebab dia itu adalah orang yang safih, atau sebab orang yang mahjur alaih sebab mereka mempunyai hutang yang mana pihak mahkamah telah memberikan cancel atau memberikan batasan dalam tasarruf untuk orang yang mahjur tersebut. Maka masing-masing dari Rabbul Mal, orang yang punya modal, dan Al-Amil, orang yang akan mengembangkan modal tersebut, haruslah orang yang baligh, berakal, dan orang yang mutlak tasarruf, yang mana mereka masing-masing memiliki keahlian untuk menjadi wakil dan untuk menjadi orang yang mewakilkan. Karena dalam hal ini yang menjadi muwakil atau orang yang mewakilkan adalah orang yang punya harta, yaitu sahibul mal, orang yang punya modal, dan yang menjadi wakil adalah al-amil, yaitu orang yang akan mengembangkan harta tersebut. Jadi seakan-akan muwakil, yaitu orang yang memiliki modal, mewakilkan orang lain yaitu amil untuk mengembangkan hartanya. Maka disyaratkan dia harus mempunyai keahlian pantas untuk menjadi wakil, dan si amil, orang yang akan mengembangkan harta tersebut, pantas untuk menjadi seorang wakil. Ini adalah untuk syarat, untuk rukun yang kedua yaitu al-aqidani. Rukun yang ketiga adalah rasul mal atau modal, ya, modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada si amil, atau modal yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang minta atau yang meminjam modal kepada bank tersebut. Rasul mal ini disyaratkan yang pertama ayyakuna minan nuqut. Rasul mal ini haruslah berbentuk uang, tidak boleh berbentuk barang dagangan. Seperti dalam hal ini Imam Abu Suja mengatakan ayyakuna ala nadhin minad darahimi wad dananiri. Jadi hendaknya modal yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada amil adalah berupa uang, baik berupa dirham atau dinar, atau berupa uang yang kita pakai pada hari ini atau pada masa ini seperti uang rupiah atau uang dolar. Dan tidak sah jika mudharabah ini modalnya adalah berupa barang dagangan. Karena apa? Karena barang dagangan itu tidak bisa diketahui dengan jelas berapa harganya. Karena barang dagangan ini sering sekali naik turun harga daripada barang dagangan tersebut. Maka barang dagangan dalam hal ini tidak boleh menjadi modal daripada akad mudharabah, karena di sana banyak sekali ghurornya, banyak sekali unsur ketidakjelasan, karena apa namanya harta harga daripada barang dagangan itu bisa naik turun sehingga tidak bisa diketahui secara pasti nanti dalam penghitungan penghitungan laba bagaimana berapa modal yang sesungguhnya dan berapa laba yang dihasilkan. Maka dari hal ini modal harus berupa uang ya, harus berupa uang kontan yang diterima langsung oleh pihak amil. Yang kedua, modal ini haruslah modal yang diketahui jumlahnya. Maka tidak boleh modal untuk akad mudharabah ini tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Berapa? 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar harus diketahui secara pasti. Yang ketiga, hendaknya modal ini adalah modal yang muayyan. Tidak diperbolehkan modal yang mana modal ini ditanggung oleh orang lain. Misalnya si A pemilik modal ingin melakukan akad mudharabah dengan si B. Lalu si A ini mengatakan kepada si B, wahai B, saya ingin mengadakan akad mudharabah dengan kamu, cuma modal ini masih dipegang oleh si C, uang saya dipegang oleh si C, kamu ambil uang saya di C sebesar 1 miliar, dan gunakan uang tersebut untuk bisnis, nanti labanya kita bagi 50-50. Nah ini tidak diperbolehkan, harus modal harus muayyan, harus diberikan langsung, diserahkan ke tangan si amil. Yang keempat, modal ini harus diserahkan langsung kepada si amil. Dan si amil, dialah sendiri orang yang berhak untuk mengembangkan modal tersebut. Jika di dalam akad mudharabah ini disyaratkan bahwasanya, disyaratkan ikut campur tangannya pemilik modal, maka akad mudharabah tidak sah. Begitu juga tidak sah, di dalam hal ini disyaratkan bahwasanya amil atau orang yang mengembangkan modal tersebut disyaratkan misalnya dalam akad mudharabah ini setiap kamu melakukan pembelian sesuatu harus minta izin terlebih dahulu kepada pemilik modal. Kalau disyaratkan syarat seperti ini berarti syarat ini adalah syarat yang membelenggu dan mempersempit gerak daripada si amil, maka akad mudharabah seperti ini tidak sah. Jadi semata-mata yang menerima dan menjalankan modal ini adalah si amil atau si nasabah, dan bank tidak boleh ikut campur atas bisnis yang akan dilakukan oleh amil tersebut atau nasabah tersebut. Ini adalah empat syarat yang harus dipenuhi untuk ra'sul mal atau untuk modal yang dipergunakan dalam akad mudharabah. Di sana ada beberapa syarat yang penting yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah ini. Yang pertama adalah al-itlaq wa adamu taqyid. Dalam akad mudharabah ini hendaknya dilakukan secara mutlak. Dalam artian bagaimana? Mudharabah ini tidak sah jika pemilik modal mempersulit gerak atau mempersempit atau membatasi gerak daripada si amil. Misalnya dia mengatakan jangan sampai kamu membeli sajadah kecuali sajadah yang merek ini. Kalau kamu bisnis jual beli mobil misalnya jangan sampai membeli mobil kecuali mobil Toyota misalnya. Atau jika kamu mau mendatangkan misalnya susu atau barang apa jangan sampai mendatangkan dari Cina, datangkan dari negara yang maju misalnya. Ini semua tidak diperbolehkan. Nah, pihak amil adalah mempunyai kebebasan secara penuh dalam menjalankan modal yang telah dia terima. Maksudnya begitu. Yang kedua, jika terjadi atau jika di sana ada laba yang dihasilkan, maka laba ini adalah milik mereka berdua. Laba ini harus dibagi untuk pemilik modal dan untuk si amil yang telah menjalankan bisnis tersebut. Amil berhak untuk mendapatkan sebagian daripada laba yang dihasilkan karena dia adalah orang yang bekerja, dia adalah orang yang memutar modal tersebut. Dia adalah orang yang capek dalam hal ini, maka otomatis dia berhak untuk mendapatkan bagian daripada laba yang dihasilkan. Adapun pemilik modal, maka dia juga berhak untuk mendapatkan bagian daripada modal yang dihasilkan karena uang yang dipakai adalah uang dia. Maka dalam ini keuntungan atau laba adalah milik pemilik modal dan milik si Amil antara mereka berdua. Antara mereka berdua. Jika disyaratkan dalam hal ini bahwasanya segala bentuk keuntungan adalah milik daripada si Amil, maka akad ini akan tidak sah. Begitu juga dia bila ditentukan bahwasanya segala bentuk keuntungan adalah milik pemilik modal, maka akad ini tidak sah. Kalau akad tidak sah, berarti semua modal kembali kepada pemilik modal dan laba menjadi milik daripada pemilik modal, dan orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan ujratul misli, upah yang berhak untuk dia dapatkan dari apa yang telah dia lakukan dalam pengembangan harta tersebut. Juga disyaratkan dalam hal ini, jika terjadi laba atau mendapatkan keuntungan, maka keuntungan ini harus dibagi dengan cara yang jelas, dengan prosentase yang jelas. Misalnya kalau terjadi atau bila mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan 50, mendapatkan 50%, dan orang yang Amil menjadi Amil mendapatkan 50% misalnya. Atau misalnya pemilik modal mendapatkan 70% dan si Amil mendapatkan 30%. Pokoknya laba keuntungan harus dibagi untuk mereka berdua, dan pembagiannya prosentasenya harus jelas. Dan dalam hal ini tidak diperbolehkan misalnya orang yang menjalankan bisnis tersebut misalnya, atau Amil tadi itu misalnya tiap bulan dia mendapatkan gaji 1000, kemudian nanti kalau pada akhir tahun plus dia mendapatkan 30% dari keuntungan, tidak diperbolehkan. Jadi kalau dibikin seperti ini, maka akad murabaha ini menjadi akad murabaha yang tidak sah. Jika disyaratkan dalam akad tersebut bahwasanya pihak Amil atau orang yang melakukan bisnis tersebut adalah misalnya dia setiap bulan mendapatkan gaji 1 juta, kemudian pada akhir tahun dia mendapatkan laba dari keuntungan yang ada dibagi rata antara pemilik modal dan dia misalnya 50-50, maka tidak diperbolehkan. Ini tidak sah. Begitu juga untuk laba ini adalah khusus untuk mereka berdua. Laba ini adalah khusus untuk mereka berdua, untuk pihak pemilik modal dan untuk Amil. Jika di sana disyaratkan laba untuk orang ketiga, maka tidak sah. Meskipun orang ketiga itu adalah orang yang bekerja bersama mereka, cuma sekedar membantu. Misalnya dengan mengatakan saya adalah pemilik modal dan Zaid adalah yang menjadi Amilnya. Saya mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, uang 100 juta ini saya berikan kepada kamu untuk kamu bikin bisnis. Kita mengadakan akad mudharabah, tapi dengan syarat kamu harus memperkerjakan ini ponakan saya misalnya. Nanti kamu kasih ponakan saya ini, dia berhak mendapatkan 10% dari laba. Tidak boleh ini. Akad mudharabah semata-mata laba atau keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut adalah dibagi untuk mereka berdua dengan cara yang telah mereka sepakati bersama. Yang penting ada kejelasan dalam pembagian laba tersebut, misalnya 50%-50%, jadi prosentasenya harus jelas. Dan disyaratkan dalam akad mudharabah ini seperti yang saya jelaskan tadi, hendaklah si Amil ini adalah mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan pekerjaan tersebut, dan tidak boleh pihak Rabbul Mal atau pemilik modal ikut campur tangan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh si Amil. Jadi si Amil ini adalah orang yang mempunyai kebebasan penuh. Jika di dalam akad mudharabah disyaratkan di sana, di dalam akad mudharabah disyaratkan bahwasanya pemilik modal bisa ikut campur tangan dalam hal ini, maka mudharabahnya tidak sah. Jika seandainya si Amil ini misalnya minta pertolongan dari sahibul mal misalnya, minta pendapat misalnya, atau minta saran, maka diperbolehkan kalau sekedar minta saran atau minta pendapat gitu aja diperbolehkan. Tapi dialah orang yang mempunyai kebebasan penuh dan hak penuh dalam menjalankan harta atau menjalankan modal yang telah dia terima. Dan perlu diketahui bahwasanya yadul amil mudharib, kekuasaan amil atas harta atau atas modal yang telah dipasrahkan kepada dia adalah yadul amanah. Adalah yadul amanah. Yang dimaksud dengan yadul amanah itu bagaimana si amil atau yang menjalankan harta tersebut, dia tidak menanggung atas segala bentuk kerusakan yang terjadi atas harta atau barang yang dijadikan mudharabah. Kecuali kalau memang si amil tadi sembrono dan tidak berhati-hati dalam menjaga atau menjalankan barang tersebut. Tapi selagi si amil tersebut adalah berhati-hati dan tidak sembrono dalam menjaga barang tersebut dan dalam menjalankan barang tersebut, maka segala bentuk kerusakan dia tidak menanggung. Yang menanggung adalah pemilik modal. Misalnya sebagian dari modal tersebut dicuri orang misalnya, padahal dia telah meletakkan uang tersebut di brankas, dikunci dengan rapat, terus dirampok orang lah. Dalam hal ini, selagi dia tidak sembrono dalam penyimpanan uang tersebut, maka dia tidak menanggung segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang terjadi. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwasanya segala bentuk kerugian dalam akad mudharabah ini, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sahibul mal atau ditanggung oleh pemilik modal. Terus di sana dalam fikih di sana ada batasan-batasan untuk memang ya, memang seperti yang saya katakan tadi bahwasanya si amil atau orang yang menjalankan akad mudharabah ini mempunyai kebebasan penuh dalam menjalankan modal tersebut, tapi di sana ada batasan-batasan yang disebutkan oleh para fuqaha dalam tasarruf atau dalam tindak tanduk yang dilakukan oleh si amil ini. Yang pertama, amil tidak diperbolehkan untuk membeli barang dengan memakai uang modal tersebut yang mana harga barang tersebut lebih banyak melebihi daripada modal yang ada. Misalnya, kalau modalnya itu cuma 1 miliar dan si amil ini membeli barang, mendatangkan barang misalnya mobil-mobil mewah yang harganya adalah lebih dari 1 miliar, maka tidak diperbolehkan. Karena uang tidak cukup untuk membeli barang tersebut. Yang penting jangan sampai si amil ini membeli barang untuk didagangkan yang mana harga barang tersebut lebih banyak daripada modal yang dia terima. Yang kedua, si amil tidak boleh bepergian dengan membawa barang tersebut kecuali dengan izin pemilik modal. Karena membawa uang dalam bentuk uang dalam perjalanan ini sangat bahaya sekali, dikhawatirkan nanti hilang atau dicopet orang. Maka si amil tidak boleh membawa uang cash dalam untuk bepergian kecuali atas izin sahibul mal. Karena perjalanan ini sangat berbahaya. Kadang-kadang uangnya nanti hilang atau uangnya nanti dicuri orang. Alhamdulillah sekarang banyak sekali cara gampang, mudah, enggak perlu kita mondar-mandir bawa uang seperti dulu. Kita cuma bisa membawa ATM misalnya atau membawa kartu kredit cukup. Uang ada di bank, maka tidak akan hilang. Maka membawa uang dalam bentuk uang tunai ini sangat berbahaya kalau dibawa untuk bepergian. Maka kalau bepergian membawa uang tunai harus atas izin sahibul mal atau pemilik modal. Yang ketiga, jika dia melakukan akad jual beli, maka jangan sampai dia menjual barang dengan cara nasi'ah, dengan cara diutangkan, tidak boleh. Karena hal itu merugikan pihak sahibul mal atau pemilik modal. Kalau dia mengadakan transaksi jual beli, maka kalau menjual sesuatu harus dijual dengan uang tunai, jangan sampai dijual dengan hutang. Yang keempat, orang yang menjadi amil tidak boleh melakukan akad mudharabah dengan orang lain. Dia adalah orang yang melakukan akad mudharabah dengan sahibul mal, dengan orang yang mempunyai modal. Nah, tidak boleh dia karena dia punya uang, memegang uang, terus melakukan akad mudharabah dengan orang yang ketiga, maka tidak diperbolehkan. Kalau misalnya telah terjadi sedemikian rupa, maka akad mudharabah yang dilakukan oleh si amil dengan orang ketiga tidak sah. Tapi akadnya bersama dengan orang yang punya modal tetap sah. Yang kelima, si amil tidak boleh memakai uang modal mudharabah ini atau uang yang dihasilkan dalam mudharabah ini untuk kebutuhan pribadinya sehari-hari. Jadi kebutuhan dia sehari-hari tidak boleh diambil dari uang mudharabah tersebut kalau memang dia berada di rumah, di tempat tinggalnya. Misalnya saya melakukan akad mudharabah dengan Pak Zaid misalnya, modalnya adalah 1 miliar misalnya, kemudian oleh si Zaid 1 miliar ini dirupakan sebuah toko misalnya, maka si Zaid tidak boleh mengambil belanja untuk kehidupan dia sehari-hari dari toko tersebut karena toko tersebut adalah toko mudharabah. Begitu juga untuk kebutuhan kalau dia bepergian untuk berbisnis misalnya, maka dia tidak boleh mengambil uang mudharabah tersebut untuk dibelanjakan untuk kebutuhan dia sehari-hari dalam pergian tersebut, tidak boleh. Menurut qaul yang adhar dalam madzhab Syafi'i. Nah, muqabil adhar boleh, tapi sebatas yang ma'ruf, tidak boleh melebihi, tidak boleh berlebihan, tapi sebatas kebutuhan yang rutin yang dia perlukan. Dan ini adalah madhabnya ulama Hanafiyah. Kalau memang si amil tersebut butuh bepergian, terus maka bepergian untuk bisnis ya, menjalankan modal yang telah diberikan oleh Rabbul Mal, maka dia dalam bepergian ini boleh untuk kebutuhan dia sehari-hari mengambil uang bil ma'ruf dengan tidak berlebihan dari uang mudharabah tersebut ya. Dan ini adalah pendapatnya ulama Hanafiyah dan muqabil adhar dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Ini adalah batas-batasan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh si amil. Dan pekerjaan amil yang wajib ya adalah dia harus menjalankan segala sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah berhubungan dengan pengembangan uang modal yang telah dia terima. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan modal yang dia terima, maka sesuatu itu adalah menjadi tugas daripada si amil. Ini adalah mengenai akad mudharabah. Dan kiranya waktunya telah habis insyaallah untuk masalah akad mudharabah ini. Ada sedikit masalah yang perlu untuk diterangkan dan insyaallah akan kita sambung kajian ini pada pertemuan kita yang akan datang. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'al darsana darsan mubarakan wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.